الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah، dan masih melanjutkan pembahasan tentang ahkam al-jinayat. Telah kita terangkan 5 macam luka yang terdapat pada bagian kepala akibat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang kepadanya. Ada yang disebut al-harisah, yaitu dia semacam cakaran tidak menyebabkan keluarnya darah. Yang kedua yang disebut ad-damiyah atau ad-damiah, yaitu apabila tindakan tersebut menyebabkan keluarnya darah. Dan disebut al-badhi'ah yang ketiga, yaitu luka yang mengenai bagian daging, melukai daging, membelah sedikit daging, yang disebut al-mutalahimah, dia lebih dalam daripada al-badhi'ah, masuk ke dalam daging meskipun tidak sampai ke kulit yang menjadi pembatas antara tulang dan daging tersebut. Dan yang kelima as-simhaq. Yang kelima as-simhaq, yaitu kulit pembatas antara tulang dan daging. Kelima jenis ini sebagaimana diterangkan oleh beliau yang wajib apabila ada seorang melakukan hal tersebut kepada yang lain, maka tidak ada penerapan hukum qisas dan tidak ada pula pembayaran diyat. Namun yang wajib adalah al-hukumah. Al-hukumah sebagaimana yang telah kita terangkan, penisbatan antara seorang yang dianiaya tersebut atau yang dizalimi dinilai seakan-akan dia seorang budak sebelum dia terluka, dan setelah ia sembuh dari luka maka berapa perbedaan selisih dari nilai, maka itulah yang diserahkan kepada orang yang dianiaya tersebut. Dan perkara ini menetapkan al-hukumah terhadap 5 bagian yang telah kita terangkan ini merupakan hal yang disepakati oleh para fuqaha. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang ditegakkannya al-hukumah. Kemudian yang keenam al-muwaddihah. Al-muwaddihah wa hiya allati takhriqu as-simhaq. Yang dimaksud al-muwaddiha yaitu yang merobek, menyobek kulit as-simhaq. Telah kita terangkan as-simhaq adalah kulit yang membatasi antara daging dan tulang. Itu sampai tersobek. Ini disebut al-muwaddiha. Wa tuwaddihu al-'azm. Ay takshifuhu, dan menyingkap, ya, sehingga terlihat tulang. Jadi kulitnya sampai terkelupas, terkores, hingga tulang terlihat. Meskipun tidak menghancurkan tulangnya, tapi tulang sampai terlihat. Wa fiha khamsun minal ibil. Maka bagi seorang yang melakukan tindakan kejahatan sampai kepada tingkatan al-muwaddihah, maka dia harus membayar 5 ekor unta. Nisfu usyuriddiyah, yaitu 1/20 dari pembayaran diyat. Diyat 100 ekor. Nisfu usyur, nisfu maksudnya 1/2. Usyur 1/10. 1/2 dan 1/10 menjadi 1/20. 1/2 kali 1/10 menjadi 1/20. Ya. Yaitu 5 ekor atau sama dengan 5 ekor unta. 1/20 diyat. Ini al-muwaddihah. Yang ketujuh al-hashimah. Al-hashimah wahiya allati tuwaddihu al-'azma wa tahshimuhu. Yang dimaksud al-hashimah yaitu yang menampakkan tulang dan mematahkannya. Wa tahshimuhu, menyebabkan ada keretakan pada tulang itu. Ya, tulang menjadi retak. Wa fiha usyurun minal ibil. Maka yang wajib, ya, wa fiha asyrun minal ibil. Yang wajib adalah membayar 10 ekor dari unta, yakni 1/10 diyat, 10 ekor unta. Ini al-hashimah. Yang ke-8 al-munaqqilah. Al-munaqqilah wahiya allati tanqulul azma min mawdhi'in li akhar. Al-munaqqilah adalah luka yang memindahkan tulang dari tempatnya, dari satu tempat, dari satu posisi posisi yang lain, berpindah tulangnya. Sawa'un awdahathu wa hasyamathu aw la. Sama saja dalam hal ini, apakah dia mematahkan atau meretakkan tulang atau tidak. Yang terpenting, tulang berpindah posisi. Maka itu sudah termasuk al-munaqqilah. Al-munaqqilah dari kata an-naql, memindahkan. Wa fiha 15 min al-ibil. Maka yang wajib, seseorang harus membayar 15 ekor dari unta. 15 ekor dari unta. Yang ke-9 al-ma'mumah. Luka al-ma'mumah wa hiya allati tablughu ummad dimagh. Al-ma'mumah adalah luka yang sampai kepada ummud dimagh. Sampai ke ummud dimagh, jadi sampai ke otak. Sampai terlihat itu otaknya. Retak tulang kepala, ya, terjadi ada yang patah atau menyebabkan pecahnya atau patahnya atau terbuka hingga terlihat otak. Umud dimag, ay jildat dimag al-muhitati bihi. Yang dimaksud adalah kulit otak. Jadi tidak sampai melukai otak, tapi sampai terlihat itu. Ya. Sampai kepada kulit otak yang membungkus otak tersebut. Wa yuqalu laha al-ammah, dan itu disebut al-ammah. Ya, itu kalau sampai ke sampai memperlihatkan otaknya. Nah, meskipun tidak sampai merusak otak, tidak sampai menghancurkan atau menyobek kulit otak tersebut. Wa fiha thuluthu diyatin nafs. Maka apabila sampai memperlihatkan otak, maka yang wajib bagi seorang adalah membayar 1/3 diyat. 1/3 diyat an-nafs apabila seseorang kehilangan jiwa. kehilangan jiwa 100 ekor. Nah, ini sepertiganya. Ya, sekitar 33 ekor. Ini apabila sampai kepada al-ma'mumah. Yang ke-10, ad-damighah. Ad-damighah wa hiya allati takhriqu jildat ad-dimagh wa tasilu ilayhi. Yaitu luka yang menyebabkan sobeknya kulit atau selaput otak. Itu sampai menyobek selaput otak tersebut. Sehingga dia sampai ke otak. Nah, ini juga hukumnya sama. Wa fiha thuluthu diyatin nafsi aidan. Sepertiga diyat. Sepertiga diyat. Jadi ini 10 jenis luka yang terdapat pada bagian kepala ketika seorang dianiaya. Maka di sana ada hukum sebagaimana yang telah diterangkan ini. 10 jenis. Tinggal dilihat kalau ada seorang yang melukai orang lain, dilihat termasuk di bagian mana dari 10 jenis ini. Maka dia dihukum berdasarkan apa yang telah dia lakukan dari tindakan kejahatan kepada seseorang. Wa yudhafu ila dhalika al-ja'ifah, dan juga termasuk dalam hukum ini al-ja'ifah. Al-ja'ifah wa hiya allati tasilu ila batinil jawf. Yang dimaksud al-ja'ifah yang luka yang masuk sampai ke bagian tengah sesuatu dari tubuh. Ya, al-ja'ifah ini bukan luka yang terdapat di bagian kepala. Bagian kepala sudah selesai pembahasannya. Ada 10 bagian. Nah, al-ja'ifah ini dihukumi sama. Makanya beliau sebutkan di sini. Termasuk dalam hal ini adalah luka al-ja'ifah, yaitu yang sampai luka tersebut sampai ke bagian tengah organ tubuhnya. Mimma la yadhharu lirra'i, dari sesuatu yang tidak nampak bagi orang yang melihatnya. Artinya sudah bagian dalam. Ya, dari luar tidak nampak. Namun itu sampai masuk ke dalam. Kadakhili batn, misalnya luka itu sampai ke dalam perut. Bagian dalam. Wadakhili dhahrin, atau luka sampai ke dalam punggung. Masuk ke dalam. Wasadr, sampai ke dalam dada. Wal halq, atau sampai ke dalam kerongkongan. Wa mathana, atau sampai ke mathana. Mathana bagi wanita bisa disebut rahim, ya, kandungan seorang wanita, mathana, atau kandung kemih juga disebut mathana. Intinya itu luka sampai masuk ke dalam. Wa hadhihi laysat minasyijaji, maka luka-luka ini tidak termasuk bagian dari asyijaj. Tidak termasuk bagian dari asyijaj, karena asyijaj khusus luka di bagian kepala atau wajah. Khusus bagian kepala atau wajah baru disebut syajjah. Syajjah atau asyijaj. Nah, tapi yang disebut tadi al-ja'ifah dengan berbagai macam jenisnya itu tidak termasuk bagian dari asyajjah. Li'annaha laysat fir ra'si awil wajhi. Karena luka tersebut, yaitu al-ja'ifah, bukan mengenai bagian kepala atau wajah. Illa annahum yadhkurunaha taba'an bijami'it taqdiri fiha. Hanya saja para fuqaha, mereka menyebutkan dalam pembahasan disamakan hukumnya dengan bagian kepala, disebabkan karena memiliki kadar hukum yang sama. Wa fiha thuluthu diyatin nafs. Hukumnya sama, sepertiga diyat. Sepertiga diyat dari kehilangan jiwa seseorang. Wa dalilu hadhihi al-jirah, adapun dalil tentang luka-luka ini, 10 jenis luka ini. Yang pertama hadits Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm an abihi an jaddih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman kitaban, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada penduduk Yaman, sebuah surat, wa dzakara fihi, dan menyebutkan dalam surat tersebut, wa fil ma'mumati thulutsud diyah, dan pada al-ma'mumah, telah kita terangkan al-ma'mumah jenis yang kesembilan, jenis luka yang kesembilan yang sampai mengenai apa, sampai memperlihatkan, menampakkan otak ya, meskipun tidak sampai merusak selaput otak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan sepertiga diyat, wa fil munaqilati khamsa asyratan min al ibil, demikian pula munaqilah yang menyebabkan berpindahnya tulang dari satu tempat ke tempat yang lain, 15 ekor unta, wa fil muwaddihati khamsum min al ibil, dan al muwaddihah ya, yang jenis yang keenam yang hingga merusak kulit hingga memperlihatkan tulang, itu hukumnya 5 ekor unta. Ini yang pertama dari dalil diriwayatkan oleh Nasa'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan hadis ini sahih. Yang kedua, ijma'ul ulama 'ala anna diyatal munaqqilati 15 min al-ibil. Kesepakatan para ulama bahwa pembayaran diyat al-munaqqilah yang berpindahnya tulang itu sebanyak 15 ekor unta. Yang ketiga, ittifaqul ulama 'ala anna fil ja'ifati thulutsad diyah. Sepakat para ulama bahwa al-ja'ifah yang telah kita sebutkan tadi, luka di bagian tubuh tertentu hingga masuk ke bagian dalam. Apakah masuk ke dalam perut, masuk hingga ke dalam punggung, dalam dada, dan yang semisalnya. Sepakat para ulama ada sepertiga diyat yang harus dibayar. Lima fi hadithi Amr bin Hazm, wa fil ja'ifati thulutsud diyah. Berdasarkan hadith Amr bin Hazm bahwa apabila luka itu al-ja'ifah, sepertiga diyat. Yang keempat, atharu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu qadha fil hashimati 10 min al-ibil wa lam yu'raf lahu mukhalif. Ya, demikian pula kesepakatan para ulama. Afwan. Yang keempat, asar dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau menetapkan terhadap luka al-hashimah. Al-hashimah jenis luka yang ketujuh, yaitu hingga mematahkan tulang atau meretakkan tulang, memecahkan tulang. Maka ada 10 ekor unta yang harus dibayar. Walam yu'raf lahu mukhalif, dan tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para ulama tentang hukum ini. Wa lima jaa fi kitabi Amr bin Hazm as-Sabiq anna fil ma'mumati thulutsa diyah wa ad-damighati ablagha minha fa hiya aula minha bi an takuna fiha thulutsu diyah. Demikian pula disebutkan dalam surat Amr bin Hazm yang telah disebutkan sebelumnya, menyebutkan bahwa al-ma'mumah itu ada thulutsud diyah sebagaimana yang telah diterangkan, al-ma'mumah sepertiga diyat, wa damighah ablagh, ya, damighah lebih parah daripada al-ma'mumah. Sehingga kalau al-ma'mumah disebut sepertiga diyat, maka tentu ad-damighah lebih ditetapkan lagi hukumnya sepertiga diyat. Oleh karena itu kata beliau, fahi aula minha bi an takuna fiha thulutsu au thulutsad diyah. Maka ad-damighah itu lebih berhak untuk mendapat hukum bagi seorang pelakunya sepertiga diyat daripada al-ma'mumah. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan hukum masing-masing dari 10 jenis luka dan juga yang termasuk padanya al-ja'ifah, masing-masing ada hukum tersendiri ketika seorang melakukan tindakan aniaya kepada orang lain. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.